Ojo satru, satru wae sayangku. Wis tak pupuk wingi tresnanku kanggo awakmu, tungoku duka lamu urip ayam kanggo pengen tukaran enggak? Lah apa? Aku ki kangen. Kangen yo ngomong ngono nek kangen. Ya, aku pengen terus. Waktumu gak aku. Hele. Kowe sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok ojo satru, satru ae sayangku. Percaya nek trimo kabar koncoku, aku kerja nguripimu gumamur ni hatimu. Uang sing tak tresnani tak gawe